Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia Metro TV? Senang sekali saya Cece Kirani kembali menyupai Anda selama satu jam ini, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Dan Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur dan kesehatan untuk bisa menikmati bulan yang penuh rahmat, barokah dan ampunan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bulan Ramadan. Dan pada kali ini kita tetap membahas surat Al-Maidah, yaitu insya Allah ayat 94 dan seterusnya. Dan seperti biasa di tengah-tengah kita yang dari tadi sudah senyum-senyum. Assalamualaikum Pak Kres. Waalaikumsalam. Senyum-senyum, sebentar lagi Ramadan sebentar lagi berakhir ya. Sebentar lagi Lebaran. Sebentar lagi Lebaran, ya baik. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir ibu-ibu yang ada di sini yang sudah senyum-senyum simpul karena THR udah turun ya ibu ya. Alhamdulillah ibu. Iya, dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sawangan, Majelis Taklim Uswatun Hasanah Pondok Indah, dan Majelis Taklim Al-Rahman BSD. Assalamualaikum ibu-ibu, sehat semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan langsung saja Pak, kita membahas surat Al-Maidah ayat 94 yang sepertinya isinya itu tentang ujian bagi orang-orang yang beriman ya Pak ya. Bagus, bagus. Betul, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isinya ujian. Ujian. Hidup ini ujian. Hasilnya diumumkan setelah kita meninggal. Ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Tapi ini Tuhan maha-maha pemurah. Biasanya kalau ujian dibocorkan enggak soalnya. Enggak. Tuhan bocorkan soal ujian. Kita akan lihat nanti. Ya tak? Ujian, kalau kita bicara ujian lagi, ujian, kalau saya nih sebagai guru, sebagai dosen, tidak mungkin saya bertanya pada mahasiswa saya atau murid saya sesuatu yang lebih tinggi dari kemampuannya. Saya tidak tanya dia kecuali yang saya sudah ajarkan. Iya. Kecuali yang saya sudah beritahu, baca buku ini, buku itu. Gitu. Artinya pertanyaan itu tidak mungkin melebihi kemampuannya. Tuhan begitu, bahkan lebih rendah lagi. Dia beritahu kapan diuji, apa ujiannya, dan ujian itu dinyatakannya sedikit dibanding dengan kemampuan kamu. Kendati demikian, ada yang tidak berhasil dalam ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, di ayat yang akan kita terangkan ini, menyatakan ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum warimah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu. Saya diberitahu kan, akan diuji ya. Apa ujian itu ya Allah? Menyangkut binatang buruan yang gampang kamu tangkap dengan tanganmu atau kamu jerat dengan jaring atau tombak dan lain-lain sebagainya. Saya ingin tanya, diberitahu enggak soal ujiannya sekarang? Saya mau uji, saya lihat kamu, saya akan siapkan binatang-binatang yang gampang kamu tangkap, saya mau lihat, saya larang kamu menangkapnya. Kan diberitahu itu ujiannya. Nah, itu Tuhan begitu. Nah, kita terangkan dulu ini ya bluakum. Bala itu apa artinya? Musibah. Musibah. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, bala itu ujian Tuhan. Ujian. Kalau saya menguji mahasiswa, itu supaya dia naik tingkat. Iya. Karena itu ada yang biasa bilang, itu kok Pak Gores belum uji kita, dia kepingin diuji karena dia mau segera dapat gelar. Ya, ya. Ya. Allah juga begitu, menguji kita supaya kita naik tingkat. Kalau musibah itu, ada juga musibah ya, musibah itu adalah sesuatu yang Anda lakukan dan menjadi bencana. Kita juga katakan itu ujian, padahal musibah itu perbuatan kita. Kalau bala itu dari Tuhan. Bala dari Tuhan. Tuhan berkata, berfirman, saya sering melakukan bala ujian itu menyangkut apa yang kamu senangi atau apa yang kamu suka tidak sukai. Ya. Tuhan menguji orang di sini, diuji. Kita lihat kembali kepada ayat kita. Nabi pergi untuk umrah. Di suatu tempat di Hudaybiyah beliau terhalangi, tidak boleh masuk, kata kaum musyrik. Waktu itu Allah menguji mereka. Bagaimana ujiannya? Banyak sekali binatang-binatang buruan yang ada di situ yang gampang ditangkap. Tetapi mereka pakai pakaian ihram. Allah berfirman, saya mau uji kamu. Kamu sekarang memakai pakaian ihram, jangan tangkap binatang buruan itu. Ada yang boleh jadi ada yang tergoda ya. Dia tangkap, oh ini, wah kita di perjalanan nih, lapar nih, ada makanan nih, ada ini nih. Wah kita di perjalanan nih, kita mau menghabiskan waktu berburu dan sebagainya, diuji. Ini ujian di sini berupa sesuatu yang menyenangkan, menyenangkan kan itu, tetapi diuji kamu bisa atau tidak. Karena kamu sedang berpakaian ihram, kamu tidak boleh mengganggu siapapun, walaupun itu binatang. Itu orang yang pakaian ihram seperti itu, tidak boleh mengganggu siapapun. Karena itu jangan bertengkar, jangan mencabut pohon. Dan lain-lain sebagainya. Oke, kita kembali ke ayat kita. Saya ingin berkata begini, sampai sekarang ujian Allah itu masih banyak bagi orang per orang. Boleh jadi orang dapat kedudukan, iya, ya. Wah itu, ya, dia diuji. Wah ini gampang ini, tulis begini aja udah dapat duit. Terus gitu udah dapat duit. Orang itu diuji. Iya, iya, iya. Hidup ini ujian. Dulu Bani Israel juga diuji. Ujiannya mirip dengan ini. Bagaimana itu? Kamu tidak boleh mengail hari Sabtu, ya. Iya. Terus ikan banyak hari Sabtu. Mereka diuji, mereka bendung ikan itu hari Minggunya baru dia mengail, gagal dalam ujian. Oke, okay, baik, dilanjutkan ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah, kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Tafsir Al-Misbah, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami saat ini sedang membahas surat Al-Maidah ayat 94 insyaallah. 94. Iya. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Allah pasti akan menguji kamu dengan binatang buruan yang gampang kamu tangkap dengan tangan kamu, gampang juga kamu tangkap dengan tombak kamu, dengan panah kamu dan lain-lain sebagainya. Itu supaya Allah mengetahui dalam kenyataan. Setelah diketahuinya sebelum nyata. Saya mau beri contoh ini. Saya itu kalau mengajar, saya sudah tahu ini mahasiswa tidak bakal lulus. Malas. Kalau diskusi salah melulu, tidak bakal lulus. Ya kan? Tetapi saya tidak bisa katakan bahwa kamu tidak lulus. Ujian dulu, baru saya buktikan dalam kenyataan apa yang memang saya sudah ketahui. Ya. Apakah pengetahuan saya yang menghalangi dia tidak lulus? Ya. Tidak. Saya cuma tahu. Ada orang taruh kulit pisang di sini, terus ada anak lari-lari, saya katakan, ini bisa-bisa anak ini tergelincir. Saya tahu kan? Ya. Apa saya yang menjadikan dia tergelincir? Tidak. Tuhan berkata, saya mau uji kamu supaya saya ketahui di dalam kenyataan sehingga kamu tidak bisa ingkar. Setelah saya sebenarnya udah tahu sejak dulu. Siapa di antara kamu yang yakhafuhu bil ghaib? Siapa di antara kamu yang takut kepada Allah padahal Allah tidak dilihatnya? Dan siapa di antara kamu yang takut kepada Allah walaupun tidak ada orang yang lihat dia? Ada dua ya. Kita tidak lihat Allah. Allah mau uji, kamu takut enggak? Ada orang takut sama polisi kalau dia lihat ada polisi. Ya. Kalau tidak ada, dia enggak takut. Itu ada lagi orang yang walau dia sendiri tidak ada yang lihat dia, dia takut. Allah mau tahu siapa di antara kamu yang takut kepada Allah walaupun dia sendirian tidak ada orang lain yang lihat dia, dan siapa yang takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Siapa yang melakukan penganiayaan, yang melakukan agresi, yang melampaui batas sesudah peringatan ini, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, baru dia beritahu ujiannya sekarang. Dia beritahu, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan sedang kamu dalam keadaan berihram atau kamu berada di tanah haram. Kalau di Mekah dan sekitarnya tidak boleh berburu. Atau kalau Anda berpakaian ihram, tidak boleh berburu. Walaupun sudah selesai umrahnya, sudah selesai hajinya, masih pakai pakaian ihram, tidak boleh berburu. Wa antum hurum. Kira-kira kenapa itu? Ada ulama berkata begini. Itu Mekah dikunjungi banyak orang. Ya. Kalau diizinkan berburu, habis itu binatang. Ya. Jadi, jangan. Binatang itu harus dilindungi. Jangan punah. Tetapi nanti kita akan temukan di sini, kalau kamu mau berburu ikan di laut atau di ini, silahkan. Kenapa begitu? Karena memang Mekah gak ada laut. Ya toh, jauh. Harus ke Jeddah. Tidak dikhawatirkan, tidak banyak orang di Jeddah sana. Kalau di Mekah kumpul orang, di situ bisa. Oke, kita kembali. La taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am. Siapa yang membunuh, dia harus mengganti. Siapa yang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, kata ulama yang lain, maka sanksinya adalah dia harus menggantinya dengan binatang ternak yang serupa dengan yang dibunuh. Kita mau bertanya, ulama-ulama bertanya, berburu kalau yang dia buru itu bukan binatang yang boleh dimakan, binatang buas, boleh enggak diburu? Boleh enggak dibunuh? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Yang boleh dibunuh itu hanya dalam satu riwayat ada lima. Tikus, anjing gila, ular, apalagi deh? Kucing. Kucing tidak. Ada sejenis burung gagak mungkin. Itu yang kalau ini. Jadi yang bisa memberikan mudarat pada seseorang. Beberapa riwayat menyangkut hal itu. Oke. Binatang yang menjadi ganti dari apa yang diburunya ini, itu dipersembahkan kepada Ka'bah, artinya disembelih di daerah haram. Bukan di Ka'bahnya disembelih, tapi di wilayah tanah haram sebagai persembahan yang kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Itu supaya kamu tidak sembelih. Karena kalau kena denda begini, orang berpikir, wah ini harus keluar lagi, ini duit. Itu yang dimaksud. Nah, ayat kita lebih jauh menyatakan au kafaratun ta'amu miskin, ataukah imbalannya, sanksinya adalah memberi makan seorang miskin. Au adlu zalika siyaman, atau berpuasa. Itu semua sebagai sanksi agar supaya yang melanggar ini merasakan akibat perbuatannya yang buruk. Okay. Baru dia katakan, afallahu amma salah. Yang lalu Allah maafkan. Mm-hmm. Apa sih artinya maaf itu? Ini kita mau maaf, mau maafkan. Apa artinya maaf? Maaf itu artinya menghapus. Menghapus. Kalau dulu kau punya dosa, sekarang saya hapus, tidak ada lagi. Ya, saya sering berkata, karena itu jangan berkata saya maafkan, tapi saya tak lupakan. Sama jangan dimaafkan. Sama ya. Aja enggak dimaafkan, dihapus, tidak ada lagi. Bersih sini. Ya toh? Afallahu amma salaf wa man ada fayantaqimullahu min wallahu azizun zuntiqam. Siapa yang kembali melakukan, maka Allah akan menyiksanya. Dan Allah memiliki kuasa untuk menyiksa. Saya kira itu ya, nanti dilanjutkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, di Tafsir Al-Misbah, dan kita masih melanjutkan surat Al-Maidah ayat 94 dan seterusnya. Silakan Pak dilanjutkan. Baik, kita lihat lebih jauh. Yantaqimullahu minhu wallahu azizun zuntiqam. Yantaqim itu ada kata nikmah, ada kata nikmat. Ya. Biasa dalam bahasa Indonesia ditulis nikmat. Itu kalau dalam bahasa Arab nikmat beda dengan nikmat. Nikmat itu sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Sebenarnya nikmat itu artinya sesuatu yang lebih dari modal Anda. Itu semua nikmat. Menyenangkan Anda. Kalau nikmat itu nikmat ya, zuntiqam, itu lawannya nikmat. Lawannya murka. Allah tidak menyetujui sesuatu karena barang itu, sesuatu itu buruk. Kalau sesuatu tidak disetujui dan dianggap buruk, mengundang amarah atau tidak? Mengundang amarah. Ya. Ah, itu nikmat. Nikmat. Nikmat. Allah, ada orang lantas mengartikan ini balas dendam. Allah tidak membalas dendam. Itu manusia. Kenapa manusia balas dendam? Ada sesuatu yang dia tidak setujui dari satu orang, dia harus balas dendam bagaimana? Dia pukul, dia ini, dia siksa. Nah, Allah tidak menyetujui apa yang kamu lakukan itu dan dianggapnya buruk, sehingga ini bisa mengundang siksanya. Karena kalau kita katakan balas dendam, dendam kan itu dalam hati kita simpan dulu, ya? Tidak, Allah tidak begitu. Baik, selanjutnya ayat kita ini menyatakan wa uhillalakum saydul bahr, dihalalkan kepada kamu berburu buruan binatang laut, sungai, danau, tambak. Maksudnya apa? Mau mengail boleh. Kalau pakaian ihram mau mengail boleh. Yang tidak boleh binatang darat. Buruan. Kalau binatang laut itu boleh. Wa ta'amuhu mata wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyar. Nah, ta'amuhu, binatang laut atau sungai itu bisa dua macam. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati, terdampar ke sungai. Yang masih hidup itu untuk menangkapnya perlu usaha. Yang sudah mati hampir tidak ada usaha untuk menangkapnya. Nah, ada yang mengartikan wa ta'amuhu, binatang-binatang laut atau sungai yang kamu dapat mati, yang kamu dapati sudah mati, itu tidak dianggap bangkai, kamu boleh makan. Jadi ikan yang mati boleh dimakan, ya. Walaupun tidak disembelih, ya. Kalau mengapung bagaimana? Mengapung udah mati juga ya? Sudah bangkai. Nah, yang berkata begitu, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, pokoknya dia di laut mati apapun bisa dimakan. Halal dimakan. Nah, sekarang, kalau ikan duyung didapat, bisa dimakan atau tidak? Ya kalau biar tidak ngantuk nih subuh-subuh. Apapun yang hidup di sana halal. Semua yang di laut, di sungai bisa dimakan. Kecuali tadi yang mengapung ada ya pendapat Imam Abu Hanifah. Ada juga yang mengartikan ta'amu yang diasinkan. Ikan asin. Ya. Karena itu dibawa dalam perjalanan. Itu juga halal untuk dimakan. Ya. Okay. Yang hidup di dua alam, nah, itu yang tidak boleh dalam mazhab syar'i. Nah, kodok boleh enggak? Nah, kodok enggak boleh. Boleh. Ya kan? Walaupun ada kepiting, nah, ada yang bilang yang boleh, boleh, ada yang bilang ya, oke okay deh, itu ya. Okay. Nah. Baik, kita lanjutkan. Mata'an lakum walis sayyara wa hurrima alaikum saydul bahri ma dumtum hurma. Sekali lagi dikatakan diharamkan kepada kamu berburu binatang darat selama kamu berpakaian ihram atau selama kamu berada di tanah haram. Kalau ada orang yang beri ibu bagaimana? Boleh dimakan atau tidak? Beri. Kan bukan saya yang berburu, saya diberi makan. Ya boleh aja. Boleh jadi yang menangkapnya itu tidak dalam berpakaian ihram. Ya kan? Itu tidak termasuk, itu kata ulama. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya saja kamu akan kembali. Kepadanya kamu akan kembali sehingga diperhitungkan semua ujian kamu ini. Disitulah baru diumumkan, oh ini lulus, ini tidak. Tidak lulus. Dilihat angka-angkanya. Oh, ini di sini dia sekian, ini di sini dia sekian. Itu waktu kita kembali nanti. Ya. Saya kira itu yang kita. Ya. Baik, Pak. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini saya akan memberi kesempatan bagi ibu-ibu yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan pada Pak Quraisy Shihab. Karena itu tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan ini sudah memasuki segmen 4, berarti saya kesempatan untuk ibu-ibu untuk bertanya langsung pada Pak Quraisy Shihab dan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya dulu. Silakan kalau yang di belakang langsung berdiri, kalau yang di depan tidak usah langsung. Silakan yang mau bertanya, ini. Ya. Bagaimana kiat-kiat kita agar takut kepada Allah? Bagaimana kiat-kiat kita agar takut kepada Allah? Saya mau beri contoh ibu kira-kira. Kalau kita ke kebun binatang, takut pada singa atau tidak? Tidak. Karena kita tahu bahwa ketika itu dia terkurung, tahu kan bahwa dia terkurung, dia tidak mungkin menyerang dan lain-lain sebagainya. Tidak takut. Karena tahu. Kalau tahu bahwa apanya namanya ini sel atau kandang, kandangnya terbuka, tahu kandangnya terbuka, takut nggak? Takut. Bagus. Kalau begitu syarat pertama tahu dulu. Tahu bahwa kalau saya tidak begini, Allah marah. Kalau dia marah, bisa begini. Jadi harus tahu Allah, kenal Allah. Tapi takut itu, takut kepada Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang bisa mendorong orang untuk beragama dengan baik. Tapi ada yang lebih dari itu, tahu bahwa dia baik. Jadi jangan takut, tahu bahwa dia baik. Dia kalau saya begini, dia gini kan saya, dia gini kan saya. Sehingga karena keinginan untuk mendekat kepadanya, keinginan itu menjadikan saya menghindar dari apa yang tidak disenangi. Kan begitu. Saya, anak saya tidak harus takut sama saya, tapi saya, dia mau supaya saya beri dia saya ini dia jaga apa yang saya tidak senangi supaya saya senang padanya. Nah, itu juga namanya takut, tetapi takut seperti itu adalah takut yang disertai dengan rasa kagum. Ya kan, rasa kagum kita biasa lihat orang, aduh senang rasanya mau mendekat sama dia, tapi aduh takut-takut ya. Takut-takut kan? Karena dia punya wibawa. Itu yang dikatakan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut disertai kagum kepada Allah itu hanya orang, hanya ulama, yakni hanya orang-orang yang tahu bagaimana kuasanya Allah, bagaimana baiknya Allah, bagaimana pengetahuan Allah, bagaimana itu caranya untuk takut. Dan kalau takut kepada singa, Anda menjauh dari dia. Iya. Tapi kalau takut pada Allah, mendekat. Kalau menjauh, salah. Saya kira itu kiat-kiatnya, Bu, ya. Asal tahu saja apa yang mau diperbuat. Tahu. Ya. Tahu. Karena tahu, terus ada dorongan dari dalam. Jadi takut dalam pengertian. Baik. Iya kan? Okay. Ya, sudah cukup, Ibu? Iya. Silakan penanya berikutnya, kalau yang di belakang langsung diri. Oh ya, bagus sekali ya. Mohon penjelasan, mengapa bila kita senantiasa dengan Allah, malahan sering mendapat cobaan dari Allah? Terima kasih. Kalau memang seseorang itu taat kepada Allah, dekat kepadanya, lantas dia mendapat cobaan, itu tandanya Allah senang pada dia. Masya Allah. Karena Anda tidak bisa naik tingkat kalau tidak diuji. Itu nabi-nabi diuji enggak? Iya. Oh, makin tinggi pohon, makin kencang angin. Ya kan begitu. Jadi itu sebabnya ada orang-orang yang dekat kepada Allah merasa saya kok tidak diuji-uji nih. Iya. Malah diminta. Ya kan dia malah minta. Karena dia tahu kalau dia diuji, dia lulus ujian, naik tingkatnya. Yang tidak bisa-bisa Allah tidak uji dia, dia kasih aja terus kasih aja dia. Diulur. Nah, jadi kalau ibu berkata kenapa begitu, saya jawab itu karena dia dicintai Allah. Iza ahabballahu abdan ibtala. Itu ungkapan, ada yang mengatakan itu hadis. Kalau Allah mencintai seseorang, maka diujinya orang itu. Ya. Ya, baik, pertanyaan berikut terakhir untuk segmen ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana caranya agar kita lulus dari ujian Allah? Agar lulus dari ujian Allah. Ini mirip-mirip dengan pertanyaan pertama nih, tapi begini deh. Bagaimana caranya lulus ujian? Belajar. Bagus. Siapkan mental, bagus, ya kan? Ada lagi satu yang penting sekali. Tahu bahwa Anda diuji. Kalau enggak tahu diuji, bisa nyontek. Iya. Saya diuji nih. Kalau Anda sadar saya sedang diuji, kita ambillah contoh. Kalau kita jalan di jalan, kita tahu ada orang yang mengintai kita. Hati-hati enggak? Iya. Hati-hati. Ini saya tunggu jatuhnya bagaimana? Saya itu Jadi sadari bahwa Anda diuji. Itu juga seperti orang yang melanggar traffic light itu, lalu lintas itu, kalau dia tahu, oh saya sedang diamati, ini ada polisi yang amati saya, lulus tidak dia? Karena dia sadar bahwa dia diuji. Kalau dia tidak sadar bahwa dia diuji, tidak, dia sadar bahwa Anda diuji. Itu sebabnya berulang-ulang di dalam Al-Quran dinyatakan, kami uji kamu. Kalau orang tidak sadar bahwa dia diuji, sudah. Karena kesadaran bahwa diuji, dia siapkan mentalnya, ini saya diuji. Dia belajar, artinya dia ketahui, oh ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Begitu datang ujian begini, oh enggak, ini yang dia tidak suka nih, saya tinggalkan. Oh ini yang dia suka, lulus ujiannya. Saya kira begitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi Pak Quraisy Shihab akan memberikan kesimpulan dari surat Al-Maidah. Kesimpulannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Masih di Tafsir Al-Misbah dan ini adalah segmen terakhir. Insya Allah nanti Pak Quraisy Shihab akan memberikan jawaban dari ibu-ibu yang ingin bertanya langsung. Silakan, kali ini saya akan memberikan dua penanya yang langsung memberikan pertanyaan pada Pak Quraisy Shihab. Silakan, kalau yang di belakang langsung berdiri. Ya, di depan dulu. Ya, silakan. Bagaimana dengan seseorang yang di masa mudanya rajin beribadah, tetapi di masa tuanya karena faktor usia menjadi tidak sanggup melaksanakannya? Apakah ini termasuk ujian? Ya, terima kasih. Ya. Ujian itu dicurahkan, diujikan kepada yang sanggup. Itu dulu. Orang yang tidak sanggup tidak diuji, ya kan? Itu dulu satu, Bu, kita perlu garis bawahi. Anak-anak tidak diuji. Orang yang sakit tidak diuji, disuruh puasa. Bebas ujian kalau tidak sanggup. Yang diuji pasti yang sanggup, dan ujiannya itu tidak lebih dari kesanggupannya. Ya kan, itu tadi. Tapi sekarang ibu tanyakan, bagaimana kalau dia itu waktu muda rajin, kuat, lantas waktu tua tidak kuat? Saya sudah jawab sisi pertama bahwa itu bukan ujian kalau dia tidak sanggup. Nah, tapi ada sisi lain yang saya ingin kemukakan di sini. Ada ayat dalam Al-Quran menyatakan begini: Wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu gambaran umum, makna ayat ini, manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, diberi kemampuan, ini, sampai akhirnya kemudian dikembalikan kepada keadaannya semula. Thumma radadnahu asfala safilin, dikembalikan kepada keadaannya semula, dia tidak mampu, ya, tidak kuat. Tidak berpengetahuan kan. Orang yang orang tua kan begitu, makin tua makin begitu ya. Tapi akhir ayat itu berkata falahum ajrun ghairu mamnun, dia memperoleh ganjaran yang tidak putus-putusnya. Apa maknanya? Orang tua yang waktu muda rajin melakukan ibadah, lantas ketika dia tua sudah tidak mampu, Allah berikan dia ganjaran yang tidak putus-putusnya, walaupun dia sudah tidak bisa mampu melakukannya karena tidak sanggup. Jadi itu bonus dari Allah. Subhanallah. Ya toh? Tapi kalau ibu tanya itu ujian atau tidak, tidak mungkin dia diuji. Saya tidak uji orang yang sakit, saya tidak uji orang yang tidak sanggup, apalagi Allah, ya kan? Saya kira begitu, Bu ya. Iya, baik, penanya terakhir. Silakan. Ya. Bagaimana menurut Al-Quran orang yang mampu naik haji tapi dia menundanya sampai ajal menjemput dia? Iya, terima kasih. Baik. Ulama beda pendapat menyangkut haji ini, kita larinya ke haji ya. Oke deh, apa-apa. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi wajib baginya haji. Ya kan? Kalau dia telah memenuhi syarat-syarat itu, ulama lantas beda pendapat. Apakah begitu terpenuhi syaratnya, tahun itu juga dia harus pergi haji, atau dia bisa tunda tahun depan, tahun depan, tahun depan? Imam Malik berkata, begitu Anda sanggup tahun ini harus berangkat haji. Kalau sudah sanggup. Kalau kita sekarang lihat kaitkan dengan kondisi sekarang, belum tentu orang tidak dianggap sanggup mampu haji, walaupun dia sudah punya uang, punya kesempatan, sehat dan sebagainya, tapi kalau tidak ada kuota, tidak mampu, ya kan? Nah, ada ulama, saya katakan Imam Malik berkata, kalau memang sudah memenuhi syarat sehingga dia mampu, maka begitu dia mampu, dia harus berangkat. Imam Syafi'i berkata tidak. Buktinya, katanya, kewajiban haji itu Nabi sendiri menangguhkan haji beliau. Sehingga itu berarti tidak harus begitu mampu, begitu berangkat. Nah, hanya memang diingatkan bahwa jangan sampai itu ditunda-tunda-tunda terus sampai akhirnya ajal tiba. Kalau ditunda-tunda sedemikian lama sampai ajal tiba, nah itu terserah deh kepada Allah bagaimana nanti. Ya toh. Ada memang sebenarnya kita menganjurkan. Menganjurkan, tidak mewajibkan. Semakin cepat orang melaksanakan haji semakin baik. Ya. Karena kalau sudah tua udah capek itu. Ya toh. Mumpung masih muda, ya, masih kuat, silakan berangkat haji. Saya kira begitu, Bu, ya. Ya, semoga puas dengan jawaban yang diberikan Pak Qurasyad. Langsung saja, Pak, kesimpulan dari surat Al-Maidah ini. Kita kesimpulan kita yang pertama, hidup ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji Allah. Ujian, Allah menyampaikan kepada kita soal ujiannya. Sehingga tidak mungkin ujian itu lebih berat dari kemampuan kita. Yang kedua, di sini orang yang berpakaian ihram atau berada di tanah haram tidak dibenarkan untuk membunuh binatang, baik binatang yang dimakan itu menurut Imam Syafi'i maupun binatang buas menurut ulama lain, tidak boleh. Tetapi seorang yang berpakaian ihram itu diperbolehkan untuk berburu atau mengail binatang-binatang yang berada di laut. Boleh dia makan, baik ditangkapnya dengan upaya maupun ikan-ikan itu atau binatang-binatang itu yang terdampar di laut. Adapun yang mengapung, ulama beda pendapat apakah boleh atau tidak. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i itu juga boleh. Orang yang berburu binatang yang terlarang, maka dia terkena denda. Menyembelih binatang yang seperti itu untuk disembelih di tanah haram, kalau dia tidak bisa dia memberi makan atau dia berpuasa. Itu saya kira kesimpulan dari baik, situ. Pak. Terima kasih Pak Qurasyad atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda selama ini, pemirsa, ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Moga-moga dengan adanya puasa kita di bulan Ramadan ini, kita diberi kekuatan, kesabaran tambahan dan meningkatnya iman kita agar ketika Allah menguji kita, kita sudah siap insya Allah. Amin. Rabbal Alamin. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cici Kirani pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu besok masih tetap membahas surat Al-Maidah, tapi ayat-ayat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.